بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Asani, kita lanjut yang kedua. Asani, wahuwa ma yajzimu fi'lain ahada asara. Berikutnya yang kedua, ya, jawazim yang dia menjazmkan dua fi'il. Ya, yang dia menjazmkan dua fi'il, maka dia ada 11. Kalau kemarin yang menjazmkan satu fi'il ada berapa? Ada berapa? 18. Bitahqiq 15. Alam, alama, dan talab itu tidak termasuk. Ya. Yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il ada 11, yaitu in lahu iyasha yudhibkum. Lihat di footnote, in harfu syartin wa jazimin yajzimu fi'lain. Nah, ini begini i'rabnya. Yasha fi'lu syartin majzumun bi'in. Ini sudah di kajian kita ala jurumiyah maupun di matan al-mutamimah. Ya. Huwa takdiruhu huwa fa'iluhu domil mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa yudhib jawabu syart wa jazauhu majzum bi'in wa fa'iluhu domil mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa walkaf maf'ulun bi. Ah, gitu ngirapnya kurang lebih semuanya. Ya. Kemudian, ya. Ma yaf'al, kemudian ma nahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Nah, ini juga sama. Ma-nya itu, ya, ma-nya adalah isim. Ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Karena dia isim, maka dia lahu min al-i'rab. Maf'ulun bih muqaddam dari mana? Dari taf'alu. Taf'alu ma gitu. Wa ma taf'alu min khairin. Apapun yang kalian lakukan, kebajikan, ya, ya'lamhumullah, maka ya'lam jawabu syart wa jazauhu. Man man ya'mal su'an yujza bihi. Man ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain fi mahalli rafin mubtada. Ya'malu su'an fi'il ya'mal fi'il syart fa'il domin mustatir sawa su'an maf'ul bih yujza bihi yujza jawabu syart. Nanti jumlah ya'mal su'an yujza bihi fi mahalli rafin khabar dari mubtada yaitu man. Naam. Lihat itu di footnote ada tanbih. Ma dzakartuhu min anna jumlat asyarti khabarun an ismi syarti huwal asahhu. Wa qila khabaruhu jumlatul jawab. Wa qila huma ma'an. Kama fil mughni. Yang saya sebutkan bahwasanya jumlah syart itu adalah khabar dari isim syart yaitu ma, itu adalah pendapat yang paling sahih. Ada yang menyatakan khabarnya jumlah jawab saja. Jumlah jawab. Ada yang menyatakan keduanya. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian mahma. Ya, mahma ka qawlihi annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'al. Ya. annaki ta'muril qalba yaf'al. Annaki mahma ta'muri, ta'murina fil syar yaf'al, jawab syar. Ya, jawab syar. Nah. Ini lihat di footnote. Wa hadha syahid. Ini potongan dari ada lanjutannya itu, agar roki minni an hubbaki qatili. Itu. Ya. Apakah engkau merasa yakin bahwa cintaku kepadamu dapat membunuh diriku? Nah. Dan bahwasanya apa yang saja engkau perintahkan menurut kehendak hatimu niscaya akan dilaksanakan. Payah ini orang ini. Ya. Jadi irob mahma. Ya. Mahma dia adalah ismu syart yajzimu fi'lain fi mahalli rafin mubtada. Karena di isim. Pokoknya kalau di isim dia mahal lahu mahalli irob. Kalau di huruf baru la mahala lahu min al-irob. Ta'muri aslinya ta'murina dia majzum. Wala matul jazmihat hunun karena dia min af'al atau min af'al atau min amsilah al-khamsah. Al-ya fa'il al-qalba maf'ulun bih. Jumlatu syart khabarun mubtada. Wal jumlah mubtada khabar itu adalah khabar dari anna. Anna yang annaki. Ya, asyahid fihi qawlu mahma haitsu jazamat fi'lain ketika dia menjazmkan dua fi'il. Kemudian itsma nahu itmatakum akum. Apabila kamu berdiri, saya berdiri. Berarti footnote. Idmah harfu syartin jazimin. Berarti dia enggak punya irab. Takum fil syart. Akum jawab syart. Selesai. Ayun. Ya. Ayun. Ayan. Ma tadu'u falahul asma'ul husna. Lihat di footnote. Ya. Footnote nomor berapa? Dua. Ayyan ismu syartin jazimin. Dia isim. Maka dia ayyan, dia mansub. Dia maf'ul muqaddam. Yaitu aslinya tadu'u ayyan. Gitu. Karena di istifham lahu sodaroh. Dia mesti didahulukan. Ya. Taib. Dia syartiyah. Apa saja yang kalian seru. Falahul asma'ul husna. Maka milik Allah lah asma'ul husna. Namanya itu Zaidah. Wa yuqalu laha fil Qur'an silatun. Nah, tapi kalau di Quran dia bukan Zaidah, silatun wa taukidun. Ya, ta'adduban sebagai ta'ad beradab terhadap Quran, enggak ada Zaidah. Ya, dia namanya masihlah taukid. Kalau di luar Quran Zaidah. Artinya dia enggak ngaruh apa-apa. Nah, tapi kalau di Quran ini sebagai taukid, penguat. Ya. Falahul asmaul husna. Tad'u fi'l syart. Ya, alamatul jazmi hatfun nun karena dia min af'al al khamsa wa waw fa'il. Ya. Fa dia kan enggak ada jawab syart. Jawab syartnya enggak ada berupa fi'il, berupa adanya jumlah, maka dikasih fa. Ingat ya, jawab syart kalau dia bukan berupa fi'il, dia berupa jumlah ismiyah, maka dikasih fa. Fa-nya namanya rabithah li jawab syart. Fa yang menghubungkan jawab syart. Misalkan antum mengatakan begini. Intakum akum itu jawab syart akum. Intakum akum. Fi'il syart jawab syart. Sekarang jawab syartnya enggak ada berupa fi'il tapi isim atau jumlah ismiyah. Intakum ana qaimun berarti fa ana qaimun. Intakum fa ana qaimun. Ya, taib. Lihat lagi di footnote. Lahu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Ya. Al asma mubtada muakhir. Jadi lahu khabar muqaddam. Atau dia nanti ada khabarnya yang kainun atau mustaqirun gitu. Ya. Husna sifat dari asma. Ya. Karena husna adalah muannas dari ahsan. Ya, muannas dari ahsan maknanya fu'la. Ya, wa jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawab syart. Jumlah ismiyah falahul asmaul husna itu fi mahalli jazmin sebagai jawab syart. Sama kayak tadi Anda mengatakan intakum fa ana qaimun. Fa ana qaimun fi mahalli jazmin jawab syart. Mata kaqaulihi mata adha'al imamah ta'rifuni. Kapan saja aku meletakkan ya sorban maka kalian akan mengenalku. Ya, lihat di situ di footnote. Oh, ini adalah awalnya ana bin jalla wa tala husanaya. Ya, mata ismu syartin jazimin. Ya ismu syartin jazim yajzimu. Ya, ismu syartin ya yajzimu fi'lain, dia menjazmkan dua fi'il fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah. Fi mahalli nasbin dzarfiyah zamaniyah. Ya, dia kayak dzarab zaman. Ada fi'il syart alamat jazmi sukun akhirih. Wa hurrika bil kasr, diharakati pakai kasrah. Adai aslinya kan ada. Wa da'a yada'u ada. Kenapa hurrika bil kasri? Lirtiqa isakinain, karena berjumpa dua sukun. Di depannya sukun. Wa fa'ilu mustatirfihi jawazan jujuban takdiru ana. Al-imamata maf'ul bih ta'rifuni. Ta'rifuna, gitu aslinya. Ta'rifuna ni. Ya. Jawab syart majzum. Wa jazau wa alamatu jazmi hadbun nun. Ya min af'alul khamsah. Wal wa fa'il nun al-wiqayah ya maf'ulun bih. Syahidnya mata haitsu jazamat fi'lain. Berikutnya ayana ka qawlihi fa ayana ma ta'dil bihi rih tanzil. Ya. Ya. Di mana saja angin itu berhembus, dia akan singgah. Ya. Lihat di footnote ayana, footnote nomor 1. Fa ayana fa waqi'a fi jawabi syart, ada sebelumnya mana idan na'jah wal itu ya idan na'jah al ajafa kanat bi kafrah. Nah fa ayana ma ta'dil fa ayana ma ta'dil. Ta'dil, perhatikan. Ta'dil itu tamil. Ta'dil, ma la yamilu ta'dil. Gitu. Kemana saja condong angin itu. Arih, ta'dil fi'lu syart. Ya. Majzum. Arih fa'il. Tanzil jawabu syart. Nah. Kemudian, aina nahu. Aina ma takunu yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Aina ma. Perhatikan. Lihat footnote nomor 2. Aina ismu syartin jazim. Ya jazimu fi'lain. Fi mahali nasbin. Ala dharfiyah makaniya. Dharab makan. Ma silah wa taukid. Ya. Aina ma takunu. Takunu fi'lu syart. Alamatu jazmi hatmun nun. Wal waw fa'il. Liannaha tamatun. Karena dia tamah. Ya, dia karena dia tamah. Ya, aina ma takunu maknanya aina ma hasalu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada. Ya, aina ma takunu yudrikkumul maut. Maut akan mengintai menjumpai kalian. Yudrik jawabu syart. Rakaf maf'ul bih muqaddam. Ya, al maut fa'il muakhir. Anna, berikutnya anna. Kaqaulihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaha ta'ajjaha. Nah, mana di sini tersyahidnya? Fa anna ta'tiha. Fa anna ta'tiha. Fatat nomor berapa? Nomor 3. Ya. Fa asbahta anna ta'tiha tastajir tastajir tatlubul ijarah. Bima'na al-aman minar rahah. Al-hatab, al-hazar, al-qawi, al-ghalid. At-ta'ajjuh al-ishti'al. Nah, syahidnya di sini mana? Ya, fa'atifa asbahtu. Ini temannya kana. Asbahtu asbaha dan isimnya. Anna ana ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain fi madinas min al-adharbiyah makaniyah. Ya. Ta'ti fi'lu syart alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-ya fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wal ha maf'ulun bih. Tastadir badal istimal dari ta'ti biha jar majrur muta'alliq bi tastajir, tajid baru tajid jawab syart. Ya, tastajir itu bukan jawab syart tapi dia badal istimal. Nah, mana lagi tadi? Wahai suma, hai suma tastakim tuqaddir lakallahu najahan fi gobaril azmani. Ya, ready put not. Ya, hai suma tastakim yuqaddir lakallahu najahan. Hai su ismu syart yajizimu fi'lain fi madinas bin ala dhabiya makaniya tastakim fi'l syart yuqaddir jawab syar. Yusamma al-fi'lul awal syartan wa yusamma as-sani jawaban wa jaza. Fi'il yang pertama namanya syarat, yang kedua jawab dan jaza. Baik, langsung aja baca syarahnya sini. Biar cepat saja yang baca ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ma yajzimu fi'lain ay ghaliban, yang menjazmkan dua fi'il itu kebanyakannya, illa faqad yajzimu fi'lan wa jumlatan, karena terkadang dia hanya menjazmkan satu fi'il dan berikutnya jumlah yang tadi ya, yang ada pakai fa' rabithah ya, nahu in tajtahid fa anta fa'izu. Kama saya ti insyaallah. Intastahid, tastahid satu fi'il aja yang dijazmkan. Fa jawab syart anta mubtada jaizul khabar dari jumlah. Nanti baru jumlahnya fi mahalli jazmin. Nah. ثم الغالب في الفعلين أن يكونا مضارعين. Ya, kemudian kebanyakan pada dua fiil yang dijazmkan adalah keduanya fiil mudhari. Ya, wa in ta'udu na'ud. Nah, keduanya ta'udu fiil mudhari. Fiil syart. Na'ud jawab syart fiil mudhari. Aw madiyain atau terkadang keduanya ya. Ya. Keduanya adalah fiil madi in ahsantum, ahsantum fiil syart. Ahsantum di anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ahsantum yang kedua sama fi'il madi, ya, itu adalah jawab usar. Au madian wa famudari'an atau satu fi'il madi, satu fi'il mudari'. Man kana, nah, man kana kananya fi'il madi, jawab fi'il usar. Yuridu harsal akhirah, yuridu harsal akhirah. Ini fi'il harsa maf'ul wa mudaf akhirah, nanti jumlah yuridu harsal akhirah khobar dari kana. Nazid, nah nazid jawab syart. Nazid jawab syart dia fil mudhari. Nazid lahu fil fi hausih fi harsih. Au mudhari'an fa madian atau fil syartnya mudhari, jawab syartnya fil madi. Wa huwa qalilun. Nah, ini jarang. Misal hadis man yuridillah, nah, man yuridillahu bi khairan istamalahu. Ah. Oh. Itu yurid fil mudhari. Istamala fil madi. Tapi ini jarang. Ya. Tapi barakallahu fik. Nah, jadi semuanya komplit ada ya. Semuanya sudah lengkap. Wa khassa al-jumhuru bi darurati wa jawwazahu Ibnu Malik tab'an lil-Farra ikhtiyaran. Ya. Jumhur mayoritas ulama mengkhususkannya dengan kalau keadaan darurat saja. Ya. Jumhur mengkhususkan hanya pada keadaan darurat saja. Sedangkan Ibnu Malik membolehkan karena mengikuti pendapat Imam Al-Farra. Nah. Istakmalahu paham artinya, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, istakmalahu. Allah jadikan dia beramal, itu maksudnya. Istakmalahu, Allah akan menjadikan si hamba beramal. Wa huwa sahih, ini yang sahih. Wa yusamma al-awwal fi'lain syartan wa tsani jawaban wa jazaan kama sayati. Yang pertama disebut fi'il syart, yang kedua disebut jawab syart. Ya. Summa al-fi'lu syartan kana aw jawaban in kana mu'raban fal jazmu li lafdhihi in kana mabniyan aw jumlatan fal jazmu li mahallihi. Kemudian fi'il, ya, apakah dia fi'il syart atau jawab syart? Jika in kana mu'raban, jika fi'il tersebut mu'rab, maka jazmnya itu dengan lafadznya kalau dia mabni. Wa in kana mabniyan, jika dia mabni atau jumlah, maka jazmnya itu dengan mahalnya. Bisa paham enggak sini? Fiilnya itu fiil yang sebagai jawab atau syarat. Kalau dia mu'rab, misalkan yadhhab, maka jazmnya itu dengan lafadznya, yaitu lafadznya. In yadhhab. Kalau dia mabni, dhahaba. Atau jumlah, ana dhahibun gitu. Maka jazmnya dengan mahalnya. Paham enggak tuh? In tadhab, ya. In tadhab ana dhahibun, fa ana dhahibun. Maka jumlah fa ana dhahibun fi mahal jazm. Fi mahal jazmin. Atau kalau dia mabni, kalau berupa dia fi'il madi. Ya, in tadhab fa in tadhab dhahabtu. Dhahabtu ini nanti di fi mahalli jazmin. Ngerti enggak sini? Hah? Paham sini? Ngerti enggak di kau ini? Pas ini. Wa qawluhu ahadasyara. Perkataan beliau bahwasanya yang menjazmkan ya dua fi'ilin ada 11 ai jaziman, yaitu amil-amil jazm wa hiya min haitsu al-khilafu fi ismiyatiha wa harfiyatiha ala arba'ati anwa'in. Ya barakallahu fik. Yaitu dari sisi perbedaan apa dalam keisimannya maupun kehurufannya, maka dia terbagi menjadi 4 macam. Ya, ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, harfun bittifaq, yaitu huruf yang disepakati, yaitu in. Bikasil hamzah wa sukunin nun. In. Hamzahnya kasra, nunnya sukun. Wahia umul babi. Dia induk dari bab ini. Ya. Asani harfun alal asah, wa huwa idhmah. Yang kedua, dia huruf menurut pendapat yang paling sahih, idhmah. Asalis ismun bittifaqin, isim berdasarkan ittifaq. Yaitu man bifatil mim, ma, mata, ma ayu, aina, ayana, ana, haitsuma, ini anna, kalau ketemu ini berarti dia lahu mahal minal i'rab. Karena di isim. Arabi ismun alal asah, mahma. Yang keempat, isim berdasarkan pendapat yang paling sahih saja, yaitu mahma. Ya, dan enggak ada yang seimbang, boleh isim boleh huruf, enggak ada. Pasti yang paling asoh. Fal awal, yang pertama, ya huruf bittifaq. Min hadhil awad adawat, dari perangkat-perangkat jazm ini ala hasabit tartibil musannif, berdasarkan tartib ya, urutan yang diberikan oleh al-musannif in wa harfun mawdu'un li dalalati ala mujarrad ta'liqil jawabi ala syarti. Dia adalah huruf yang diletakkan ya untuk menunjukkan pengaitan semata, pengaitan jawab dengan syarat. Ya, dia huruf untuk mengaitkan aja, mengaitkan jawaban ya, mengaitkan jawab dengan syarat. Nah, baik. Kamisalin musannif, sebenarnya contoh-contoh yang dibawakan musannif. Nahu. Contoh-contoh yang dibawakan musannif jelas ya. Iyasa yudhibkum. In tuti'uhu tahtadu. Tuti'u fi'il syart wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tahtadu jawab syart sama, hadfun nun juga. Jawab syart. Fa'in fi misalihi harfu syartin jazimin. Dia adalah harfu syart jazim. Kalau dicontoh musannif ya, iya sya fil syart yudhibkum jawabuhu wa jazahu wa alamatu jazmihima as-sukun. Ini jelas. As-sani ma, berikutnya yang kedua ma. Ini udah 5 halaman nih kita baca nih. Hah? Karena banyak di matan ya. Yang kedua adalah ma, sampai setengah 2 aja kita. Ya. Baik. Wa huwa ismun mawdu'un fil asl lima la ya'kilu. Yaitu isim yang diperuntukkan pada asalnya untuk yang tidak berakal. Ya. Untuk yang tidak berakal. Summa dumina makna syarti. Kemudian dikandung di dalamnya makna syarat. Atau dammana makna syarti. Ya. Dan dia mengandung makna syarat. Ya. Semisal contoh yang dibawakan musannif nahu ma ta'kul akul. Apa yang kamu makan, aku makan. Maka ma fi misalihi ismu syartin jazimin. Maka isim. Berarti dia lahu mahal min al-i'rab. Apa mahal i'rabnya di sini suyudi? Ma. Apa i'rabnya ma ta'kul akul? Ma-nya apa i'rabnya suyudi? Ma isim syart. Imali jazmin atau rafin? Ah, Niko. Primary Jasmine, Ma. Sama ni lah paham dia. Raymond. Primary Robin Mubtada. Ini keliru, masih keliru. Paris. Mabni orang dia, iya mabni dia tapi isim. Isim syarat. Ya nah, mabni ada sukun betul. Ya. Tapi dia isim. Berarti mahal min al-i'rab. Punya kedudukan i'rab. Berarti enggak paham. Apa? Maful muqaddam. Telat. Ini Niko sama Sniu juga enggak paham berarti ini. Hah? Kapan yang susah dicerna? Enggak becus ini duratul bayanya ini. Gagal deh kita belajar alfiah. Balik lagi ini lagi nanti kode selesai. Aduh, enggak becus belajar ini. Habis duratul bayah saya uji nanti. Saya tes satu-satu. Tembak, enggak pakai soal-soal tulis. Dari awal sampai akhir saya tes. Terutama Suyudi Maniko. Semuanya juga ada tes. Kalau enggak becus, enggak usah, enggak layak alfiah. Alfiah itu susah. Apaan mau alfiah? Gini aja enggak bisa. Waduh. Ini aja enggak ngerti. Tell me, telat mikirnya. Lah gimana? Ini aja susah dicerna. Mau alfiah lagi ngimpi. Enggak ada belajar alfiah kalau begitu mah. Ya. Konsen. Ini kan tadi udah Suyudi. Lihat, mah. Di awal tadi contoh. Lihat di contoh tuh. Halaman 352. Ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ma, manya itu apa? Lihat Suyudi. Tadi kan udah dibacain irobnya. Semua putra itu dibacain. Ya harusnya itu jadi patokan. Konsen. Mikir apa Suyudi antum tadi? Hah? Niko? Mikir apa? Becus belajarnya ini. Gimana mau belajar alfiah? Ngimpi. Ini aja gak bisa. Mau alfiah lagi. Aduh. Kirain gak pada ngerti. Makanya saya curiga. Jangan gak ngerti ini. Kalau gak ngerti nekat belajar alfiah. Ini aja gak paham. Ngapain mau alfiah-alfiahan. Gak ada alfiah kok begitulah. Aduh. Kacau ini. Konsentrasi dong, konsentrasi. Niko, ini asal belajarnya ya. Aduh, Pak Hadi baru udah dicontohin. Pasti situ bingung lagi. Allah musta'an. Lihat. Fama fi misali syarti ismu syartin jazim. Taf'alu fi rusyart. Ya'alamhu jawabuhu wa jazabu. Alamatu jazmi fil awal hadbun nun. Wa fisani as-sukun. Ya. Kemudian asalis man, ya. Konsentrasi. Saya tanya lagi ntar. Ismun maudu'un. Niko, lihat kertas ini, jangan buka kertas yang lain. Niko, hey, buka lihat bukunya, jangan lihat kertas yang lain. Mau lihat kertas yang lain. Ya ismun maudu'un fil asal liman ya'kil. Isim yang diletakkan pada asalnya, ya, bagi yang berakal. Namun sebaiknya kata para ulama bukan ya'kil tapi ya'lam. Karena Allah tidak disifati dengan akal, tetapi apa? Ilmu. Nah, ya. Summa dhammana makna syart. Kamisalil musannif. Sama dia seperti contoh musannif. Mengandung makna syart. Ya. Man tukrim. Ukrim. Faman fi misalihi ismu syartin jazim. Ya. Kok ya'mal sih? Ya'mal itu contoh musannif ya? Contoh musannif apa? Man ya'mal su'an. Oh itu contoh musannif. Man ya'mal. Ya'mal, lihat lagi bukunya, jangan buka buku yang tadi ini kok. Aduh, sini kok nengok-nengok ke kertas lain mulu ini. Ya'mal fi'il syart, yujza, jawab syart, wa alamatu jazmi, Fil awal sukun wa akhirih wa fitsanihatu harfil illati wa huwa al alif. Man tukrim ukrim. Irab di sini ni kau. Man tukrim ukrim. Mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya ni kau? Ah, ini aja gak ngerti. Aduh. Parah-parah dah. Sudi, mana khabarnya? Jurumnya lagi kali ini kayaknya nih. Durutul bahaya aja kayak gak pantas ini. Aduh. Hah? Apa? Hah? Jumlah yang mana? Tukrim. Ini miskilah nih Pak Ade nih, kacau ini. Niko, ajurumnya ngerti enggak? Masih apa? Wah, ajurumnya enggak ngerti kok. Mau belajar Alfiah, gimana? Musibah. Ya. Gimana ceritanya antum biar ngerti itu dalam waktu dekat bentar lagi nih. Mau selesai. Pokoknya ujian Durratul Bahiyah. Nilai di bawah 70 enggak ada yang alfiah-alfiahan, enggak ada, enggak boleh, berarti enggak ngerti. Hah? Ulang lagi mutamimah. Oh, perlu ana ulang lagi jurumnya biar menotok. Enggak ada alfiah-alfiahan, Durratul Bahiyah nilai di bawah 70, berarti enggak ngerti, lu gagal belajar. Enggak becus. Ya. Ingat ya, saya sih enggak mau ngapain belajar Alfiah. Oh, antum enggak ngerti buat apaan, saya capek entar. Mending saya ngajar yang gampang-gampang. Capek-capekin saya aja ngajar-ngajar Alfiah enggak ngerti. Ya. Ini kan dia jurumiyah ini. Allah musta. Ya. Berikutnya, mahma wa ismun mislu ma fi mawdi ala, dia sama semis seperti ma ketika diletakkan untuknya. Semisal contoh musannif mahma tu'ti, ya, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif dan contoh yang lain. Mahma tu'ti ni usibka alaik alaihi. Usibka dari asaba yusibu, memberi penghargaan, memberikan ganjaran atau balasan. Ya. Mahma tu'ti ni usibka alaik. Sudi lagi. Cercer ini Sudi Maniko ini. Ayo irab. Bingung, aduh. Enggak, aduh. Dengerin. Makanya saya udah sering bilang, sebelum belajar, antum baca tuh buku 10 menit, baca secara global. Biar pas belajar antum udah ada gambaran. Setelah belajar dibaca lagi. Itu cara belajar yang benar. Antum datang duluan, pelajaran belum dimulai, antum dibaca 10-20 menit. Pertama, ini antum datang duluan nih. Ini antum datang duluan. Pelajaran kemarin dibaca. Walaupun semalam udah murojaah, dibaca. Paginya dibaca ulang lagi. Udah, habis itu dibaca pelajaran yang akan dikaji. Jadi sudah ada gambaran. Habis sesegar dibaca yang barusan dipelajari. Tar malam meroja lagi, besok dibaca lagi. Kayak begitu, jangan antum masuk kosong aja sama sekali. Nah, apalagi tadi di matan sudah. Nah, di matan tadi sudah dibaca di Irob. Nah, bingung. Ini di ajrubiyah sudah. Di pelajaran utamimah sudah. Harusnya di Duratul Bahiyah ini perluasan aja. Nah, masih bingung. Nah, Raymond, tiga orang nih saya cercer ini. Nah, Raymond, Niko, si Suyudi. Ayo Irob antum Raymond. Pokoknya kalau dia isim berarti dia punya mahal. Ya, perhatikan Niko sama Suyudi. Kalau dia isim berarti dia punya mahal. Mahalnya itu apakah marfu, mansub? Kalau dia marfu apa? Ya, kalau dia mansub apa? Paham enggak sini? Ya. Aduh. Saya udah mulai bingung kalau antum enggak bisa bedain dia punya mahal apa enggak, antar antum enggak bakal bisa jawab. Ya, barakallahu fiik. Dia mubtada di sini. Terus Raymond, irobnya? Tidak paham sini. Ya. Muhammad tu sini. Ya. Apapun yang kau berikan kepadaku, usipkah, maka engkau akan diberikan ganjaran dari atasnya. Ya. Muhammad fi misalihi ismu syartin jazim yajzimu fi ilain. Nah, kemudian kalau dicontoh tak muri, Muhammad tak muri qalba yaf'ali. Tak muri fi syart majzum, ya, walamatu jazmi hatfun nun yaf'al jawabu jazauhu walamatu jazmi fil awal hatfun nun karena dia minal af'al al-khamsah fi tsani yaf'al ya sukunu akhiri sukun akhir karena dia fi'il sahih akhir wa hurika bil kasri di harakati kasrah ya di ajri qafiyati syi'ri kan aslinya yaf'al gitu. Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'al. Kan begitu aslinya. Yaf'al. Jawab Ustaz, kok yaf'ali qafiyatu syi'r? Li ajli qafiyati syi'ri. Karena kalimat akhir di syair buat cocok gali cop. Ya, cok gali cop. Ya, karena syair begitu menuntut dia buat sama gitu. Agar rakiminni an hubbiki qatili. Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ah, cocok kalau yaf'al ya enggak cocok gitu. Itu karena qafiyah aja. Qafiyah itu syair kalimat akhir di bait syair. Al-khamis izma wa huwa harfun. Izma sama seperti in. Ya, fi mawdi'alah. Ya, ini peruntukannya sama seperti in. kepada contoh musannif. Ya, musannif ittakum akum. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Ya. Wa qauli syair innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Innaka idma ta'ti, maka ta'ti firusha. Ya, mana jawab besarnya? Mana jawab besarnya? Hah? Tulfi alfa yulfi. Berjumpa, ya. Nah, itu innaka ketika engkau datang, anta amirun bi. Jika engkau datang, engkau bukanlah orang yang memerintahkan. Maka engkau akan menjumpai orang yang memerintahkan. Ya, orang yang memerintahkan dia akan datang. Ya. Berarti itma fi mahali apa niko? Mantap niko. Fi mahali apa suci? Ya kan di huruf. Hah? Kan dia baru dibilang tadi kok wahiwa harpun. Loh sini kok ini. Hah? Apa? Kecoh. Kalau antum paham enggak terkecoh. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? As-sadis. Ayun bitasydid. Wawasmun isim, berarti paham ya? Kalau isim maudu'un fil asal, ya, dia isim secara asal dia diletakkan bihasa bima yudofu ilai, ya, sesuai dengan yang diidofahkan kepadanya, ya. Ayu syai'in, kayak gitu, syai'in mudof ilainya. Summa domana makna syart, dia mengandung makna syart. Fayakunu liman ya'akilu, dia diperuntukkan untuk yang berakal. Ya'lam, ya. Nahu ayyuhum yakum akum ma'ahu. Ya. Di Irop di sini. Siapa? Niko. Hmm. Belum ngerti Niko, di mana belum ngerti Niko? Niko, antum muskilahnya di mana belum paham? Ini hasil belajar mandiri kemarin berbulan-bulan. Hasilnya gini nih. Akhirnya bingung sendiri. Kamus banyak benar itu dia tuh di bukunya. Kamus Siwari. Itu buku apa lagi tuh? Kuning-kuning tuh. Jangan-jangan kebanyakan baca buku sih. Jadi gak fokus. Kalau banyak gak ada yang masuk dah. Kalau lagi belajar durar, duratul bahya ini aja dulu yang dipahamin. Gak usah ribet-ribet paham ini, paham itu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Gimana ngirapnya tadi? Ayyuhum yakum akum ma'ahu. Apa ngirapnya berarti sini? Raymond. Hum. Mudah pun ini. Malamatul jamak. Terus? Yakum musyaddid. Akum. Akum jawab musyaddid. Mana khabar mubtada ayyuhum? Nah. Lima la yakil. Kemudian dia juga ayun untuk orang yang tidak berakal. Nahu. Ya. Ayya dawa bin tarkab arkab. Kamisal musonif. Liana takdir. Ayyasmain tada'u minismihi Allahi awismihi ar-Rahman. Irab remo. Siapa? Suyudi. Ayya dawa bin tarkab arkab. Di mahali apa? Hah? Sama gak paham. Hah? Niko, di mahali apa ya? Hah? Di mahali apa? Drop in. Nah, belum paham nih berdua. Kan? Raymond? Di mahali apa Raymond? Apa? Maful dari mana? Hah? Ayya dawab tarkab. Kok jadi itu? Paham enggak? Ini yang lagi ada suruh irob yang ini. Ayya dawab tarkab arkab. Ayo irob irimun. Ayya ismu syartin dimahali irobin. Aduh, udah. Nama enggak paham bertiga ini. Bertiga enggak paham ini trio ini kan. Zaki, kemarin apa Zaki? Nasbin sebagai apa? Maf'ul bih dari mana? Tarkab. Ya. Kendaraan apapun yang tarkab, yang kau kendarai, arkab. Kau kendarai pula. Aman yang tiga gak paham. Yang tiga ini dapat kelas baru ini harusnya nih. Aduh. Cukup sampai sini dulu. Apa yang Alfiah? Remon, ngapain antum ngapalin Alfiah dulu? Alamunalatul mufidun tasakimin yang gak beres ngapalin Alfiah dulu. Nyanyain waktu. Baik ngapalin Alfiah, habisin waktu antum itu. Mending ini dulu. Udah ngapalin sampai banyak lagi, direkam-rekam. Mengapain ngabisin waktu? Waktu antum ngapal Alfiah itu 1 jam, mending antum ini 1 jam belajar. Ini aja belum beres. Gak ada Alfiah-Alfiahan, pokoknya gak ngerti, gak ada jadi Alfiah. Nah, gak ada, saya serius. Ngapain membebani diri? Takalluq. Kok agak ngerti ini kok, ini aja gak paham. Mau Alfiah. Apa coba? Ngimpi antum ini, udah gak ada dicoret Alfiah dari kamus. Nah ganti lagi gak ada. Ini gak ngerti ini parah ini. Ini aja gak paham. Mu'alfiyah, apanya mu'alfiyah? Belajar konsen, aduh. Sekilah bentar ya. Gak ada Pak Ilmu Kodam. Pak Ilmu Kodam. Zaidun yadribu Amron, Zaid fa'il muqaddam kayak gitu. Irob dari mana antum? Fa'il muqaddam. Zaidun yadribu Amron, Zaidun fa'ilun muqaddamun. Aduh, keren kalah si Bawe itu. Si Bawe aja enggak kenal irob kayak gitu. Antum beristihad ya. Siapa Suji Raymond Niko mending ajrumiyahnya dipelajarin dulu deh. Coba bikin kelas baru antum. Mau tiap hari apa kayak jam berapa kayak atur sendiri. Tiap hari belajar deh, jangan seminggu sekali. Siapa yang mau ngajar sedekah antara Sinugraha, Arga, Repi, Ihsan, Fikri. Mengajarin tiga orang ini atau satu-satu. Ajrumiyah aja dulu matan. Dihafal terus kasih ujian. Bikin soal, bikin soalnya dari buku-buku mutamimah aja. Suruh ngirob. Suruh ngirob aja semua, contohnya ngirob. Tiap hari. Sebulan selesai enggak? Sebulan mesti selesai bebarengan sama Juratul Bahiyah. Ya, inisiatif, jangan saya yang nyuruh. Ini mau belajar, inisiatif. Sudi, minta waktunya sehari 30 menit aja sama temannya kapan. Niko, sendiri-sendiri aja kalau enggak. Biar cepat sendiri-sendiri. Niko sama siapa sendiri. Antum yang kejar bola, jangan ana yang ojok-ojokin. Sebulan Duratul Bahiyah antum selesai termata Najrumiyah. Paham dengan pemahaman yang benar. Ini nama asif apa dia Jurumiyah nih? Kasih contoh. Pakai buku yang ngajar itu pegang buku matan Jurumiyah. Kan dulu punya tuh matannya ya. Kayak kecil, pegang matannya plus dari buku ini. Atau dari contoh kitab Tufasaniyah kayak Tufahusobiyah kayak. Kasih contohnya. Cercer curi Irop yang benar. Ntar saya minta laporan. Ini orang bisa enggak? Kalau enggak bisa, enggak layak alfiah. Itu solusi satu-satunya. Pokoknya di antara antum ada yang enggak beres, enggak jadi alfiah. Ya. Di antara antum yang nilainya 60, 70 nanti turut terbayar, enggak jadi alfiah. Ya. Enggak jadi. Pokoknya kalau enggak beres udah jangan deh mimpi alfiah, ada alfiah susah. Capek-capekin. Karena percuma saya ngajar antum enggak bakal ngerti. Ini aja enggak paham, mau alfiah lagi gua udah enggak ngerti, capek-capekin saya. Rugi badan saya, capek badan saya. Antum enggak bakal ngerti. Ingat ya, Raymond, antum enggak bakal paham alfiah, ingat. Ini aja enggak paham, antum enggak bakal paham. Paham enggak nih? Itu ingat omongan saya. Antum enggak bakal paham alfiah syarah Ibnu Aqil, ini aja enggak paham. Udah, itu rumusnya. Mau masuk alfiah, pahamin dengan baik. Rumusnya itu. Paham minimal itu mutamimah. Bahkan minimal sebagian ada mengatakan kotrunada. Tapi kalau kita pakai duratul bahaya itu udah selevel sama kotor. Kalau enggak paham ini, udah mimpi belajar alfiah. Satu orang aja enggak paham, enggak jadi alfiah. Ya, enggak jadi alfiah. Makanya yang lain ikut inisiatif. Gimana teman yang belum paham, dipahamin. Diajarin itu ajarannya. Mulai kapan? Sore ini mulai, enggak usah lama-lama lagi. Soalnya target kita sebulan lagi. Tiap hari, enggak ada libur-libur. Ya. Ini bacanya Niko, ini baca buku banyak banget. Itu buku apa lagi tuh yang kuning tuan terbaca tuh? Hah? Niko, itu apa tuh yang kuning? Apaan itu buku apa itu? Hah? Buku banyak amat bukunya. Fokus-fokus satu aja buku. Menyasar lah dibaca, inilah itulah. Fokus aja satu buku. Ribet banget bacanya, banyak banget. Tidak ada yang beres lagi satupun. Mulai kapan nih kuantum belajar jurumiyah dari awal? Sore ini. Sudi, kapan? Raymond? Sore ini. Saya enggak mau tahu antum mau belajar sama siapa kek, pokoknya sebulan besok laporan. Tanggal berapa sekarang? Hah? 25. Berarti tanggal 24 Juni tanya, Juli bisa apa enggak? Udah. Ntar saya ngetes langsung. Terus yang ngajar laporan. Antum inisiatif sendiri, saya enggak mau tahu antum mau minta siapa kek terserah. Cari waktunya inisiatif sendiri. Pokoknya satu orang aja, si Niko gak bisa, ini duratul bahaya, gagal alfiah, gak ada. Udah, balik lagi kita ke duratul bahaya. Ulang lagi. Tuh santri kalong malah kesenangan kalau antem ulang lagi. Karena mereka ketinggalan. Ya, tuh udah ada yang girang tuh di grup WA tuh, siapa tuh? Si Ridwan. Kalau bisa diulang lagi kan duratul bahaya, karena ketinggalan banyak katanya. Yang kalau ngeres, senang banget kalau diulang lagi. Nah. Pokoknya, satu orang gak bisa, gagal alfiah. Saya patokin nilai 70. Di bawah 70, nah udah gak bisa. Ya. Terutama saya cer-cer 3 orang nanti, pas ujian duratul bahaya. Nah, antum bisanya gimana? Ya itu, di ajurumiyahnya dimutkinin. Kan saya bilang, mutkin ajurumiyah, ini ngerti. Ya, ini ngerti. Cuma nanti ditambahin. Kalau enggak pelajar ajarin antum jangan ajrumiyah, matan mutamimah. Mutamimah masih punya enggak buku matannya? Hah? Sudi masih punya enggak? Matan mutamimah. Ah, pelajarin matan mutamimah. Enggak usah ajrumiyah, matan mutamimah aja. Sebulan gimana selesai itu gimana? Kan ada contohnya irob atau semua contohnya. Jadi antum yang belajar nih, Suyudi, Niko, Raymond enggak boleh megang duratul bahaya, megangnya matan mutamimah. Paham gak sini? Ya, saya nanti tanya progresnya. Setiap sepekan saya tanya. Kalau memang gak ada kemajuan, gak ada, kita udah capek mau alfiah, ngapain gaya-gaya doang belajar alfiah. Saya pun kalau ngajar alfiah meres otak. Ngapain sih peres-peres otak capek lo antum kagak ngerti mau ngapain, rugi banget anak. Capek-capekin waktu anak, badan anak. Ngapain, mendingan anak ngajar yang gampang-gampang. Kayak gini duratul bahaya, enggak pakai murojaah, enggak pakai apa. Kalau ngaji rapi anda merojah, eh terus antum belajar kagak ngerti. Ini ugah banget anda kayak begitu. Rugi. Nyusahin anak namanya. Dari mana indikasinya gak ngerti? Ya ini aja gak ngerti, ya gimana alfiah? Ini aja gak ngerti mau alfiah lagi. Ya. Ini muskilah ini ya. Banyak-banyak doa antum, Syudi. Doa banyak, Niko. Konsen. Jangan mikirin akhwat. Nik, Raymond, masih mikirin akhwat ya? Konsen, konsen. Gimana caranya biar bisa ini? Nah, ini tadi udah contoh, disebutin lagi, nggak bisa. Kalau antum ngerti dari dulu, lihat contoh sekali, oh iya ingat, nah, terus habis itu ngerti, oh iya. Ini menandakan yang sebelumnya nggak paham juga. Hah? Niko, mau siapa? Antum minta ngajarin Matan Mutamimah. Hah? Emangnya mau Nugraha ngajarin? Kalau nggak mau cari lagi, saya nggak mau maksa-maksanya. Hah? Nugraha mau enggak? Matan Mutamimah murojaah. Kapan waktunya? Sore jam berapa? Hah? Sore jam berapa? Pasang target jam berapa? Enggak ngemben sore-sore aja. Jam berapa Nugraha? Niko. Berasal. Suyuji, mau belajar Mutamimah sama siapa itu? Marga. Marga mau. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Orang itu antum sedekah kok, bukan zakat. Udah zakat wajib, sedekah enggak wajib. Kalau enggak mau enggak apa-apa, cari yang lain sih Yudi. Kapan bisanya harga ngajar dia? Jam 4. Setengah jam aja. Minimal setengah jam. Raymond, mau sama siapa? Hah? Sama Zaki. Zaki emangnya mantu mau ngajarin dia? Hah? Tuh enggak mau tuh dia senyum-senyum. Hah? Waris lagi. Ditinggal BAB antum, belajar aja BAB mulu, apalagi ngajar. Hah? Apa? Fikri, emangnya mau Fikri? Antum pura-pura mau jajan, pura-pura mau belajar. Jam berapa antum belajarnya? Memang mau Fikri? Terima tamu enggak? Mau belajar di mana? Disakan di rumah, seakan-seakan mau ke rumahnya aja, mau dikasih jajanan tuh, biar disuguhin, bisa aja Raymond, ya, mulai sore ini, Mutamimah diulang lagi nih tiga, gimana bisa ngerti antum, dari awal dari kalam lagi. Niko jangan dikasih ini, jangan dilepas. Siapa itu yang sama Niko tadi? Arga ya? Oh Nugraha. Diketok palanya juga boleh antum. Pegang kayu kayak guru ngaji. Enggak bisa dia, tangannya taruh Niko sini, cetok gitu. Nah, pegang kayu. Mau kayunya saya cariin. Banyak. Nah, pegang kayu. Kalau males, ketok pala tangannya. Kapan lagi antum getok tangan Niko secara sah? Nah, itu di saat ini. Ayo, serahkan udah.